Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak berupa nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ya, nikmat yang lainnya yang membuat kita dapat kembali berjumpa pada sore hari ini. Dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi yang kita terjemahkan dengan Belajar Aqidah dari Dasar. Dan kita masih di bab yang sama di pembahasan yang terakhir yaitu Al-Matlabul Hadi Ashar As-Sihru yaitu pembahasan ke-11. Dan ini adalah pembahasan terakhir di bab ini, bab tentang sebab, ya, bab tentang mengenal hakikat sebab, yaitu bab tentang sihir. Ya, kenapa masuk di bab ini? Karena sihir juga merupakan salah satu bagian dari sebab. Ya, kalau orang sakit, itu kadang orang mikirnya sebabnya kalau enggak virus, bakteri, jamur. Ya. Ada satu lagi sebab yang mungkin orang-orang ateis, orang kafir tidak percaya, yaitu sihir. Namun sihir ini nyata adanya dan dia adalah salah satu sebab. Bukan hanya sebab sakit, namun sebab yang lainnya termasuk sebab kematian. Ya, maka kita akan belajar di pembahasan terakhirnya tentang sihir. Wa fihi masail, dan di sini ada beberapa permasalahan terkait sihir ya. Baik, yang pertama al-mas'alatul ula ta'rifus sihir. Yang pertama adalah definisi dari sihir. As-sihru fil lughah, ya, sihir dalam bahasa Arab, ya, maknanya ma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir adalah sesuatu yang samar, yang tidak terlihat dan sangat lembut sebabnya. Jadi sesuatu yang sebabnya itu tidak diketahui. Ya, kalau misalnya sahur, ya, sahur itu berarti sesuatu yang karena ketika itu samar ya, di waktu malam menjelang subuh itu waktunya samar, maka disebut waktunya waktu sahur. Ya. Karena memang sesuatu yang sihir itu sesuatu yang tidak tampak sebabnya. Wafil istilah, adapun menurut istilah dalam syariat, ya, dalam pembahasan kita, yashmalu amroin, mencakup dua pengertian. Ya. Karena sihir ini memang para ulama juga berbeda pendapat dalam pengertiannya. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan sihir itu tidak ada definisi yang jelas. Kenapa? Saking banyaknya macam-macam sihir, mau didefinisikan A, nanti B enggak tercakup, gitu ya. Mau didefinisikan B, nanti A enggak tercakup. Sehingga ada yang memilih untuk mengatakan bahwa sihir itu sebuah nama yang mempunyai makna bermacam-macam. Namun dalam kitab ini disebutkan ada dua pengertian sihir. Ya. Al-awwal yang pertama, uqadun waruqa, yaitu sihir artinya ikatan-ikatan, ya, jamak dari kata uqdah yang artinya sesuatu yang diikat, ya, atau buhul, ya, uqad waruqa, ikatan-ikatan dan juga ruqa atau jambi-jambi, mantra, sesuatu yang dibaca. Ai qiraatun waruqa wa talasim yatawassalu biha sahir ila istikhdami syayatin fima yuridu bihi min dararil mashur. Maknanya adalah bacaan-bacaan atau jampi-jampi atau tolasim. Tolasim itu pernah kita jelaskan, tolasim itu adalah kode-kode, susunan huruf-huruf tertentu, kemudian dibentuk ada rumus-rumus tertentu, itu tolasim atau bahasa Inggrisnya talisman. Ya, talisman atau sesuatu yang ya kayak rajah gitu ya, ada kotak-kotaknya, ada huruf-hurufnya semacam itu. Ya tawassalu bihas sahir, yang menjadi media penyihir untuk menggunakan setan. Ya, fima yuridu bihi min daril masur, yang dia gunakan untuk memberikan madharat kepada orang yang disihir. Ya, jadi penggunaan buhul-buhul, penggunaan ikatan-ikatan, penggunaan jampi-jampi, atau penggunaan kode-kode atau rumus-rumus, yang itu semua adalah media komunikasi dengan setan, ya, untuk membahayakan orang yang disihir. Itu pengertian pertama. Asani, pengertian yang kedua, ya, adwiyatun wa'aqaqir. Ya. Pengertian yang kedua adalah sihir itu bisa juga berasal dari obat-obatan dan juga ramuan. Ya. Tu'athiru fi badanil mashur, yang memberikan pengaruh atau efek kepada badan dari orang yang disihir, ya. Wa aqlihi, dan juga berpengaruh pada akalnya. Wa iradatihi, bahkan berpengaruh kepada kehendak dia. Fatajiduhu yang sorifu wa yamilu, sehingga engkau akan mendapati orang yang disihir ini, dia bisa jadi berpaling atau bisa jadi yamilu, condong kepada sesuatu atau kepada seseorang, yang tadinya suka jadi benci, atau yang tadinya enggak ada perasaan apa-apa jadi condong atau jadi suka. Wa huwa ma yusamma bisarfi wal ataf, dan inilah yang dikenal dengan istilah sorf dan ataf. Ya. Sorof artinya memalingkan dari sesuatu, artinya dia menjadi berpaling. Seperti misalnya suami dan istri yang tadinya bersama, tiba-tiba yang satu berpaling, tiba-tiba membencinya. Wal ataf, ataf sebaliknya, ataf itu orang yang nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada perasaan apa-apa, tiba-tiba suka, ya, atau istilah kita pelet, ya, pelet, ataf itu pelet. Nah, ini jadi ada dua pengertian sihir. Yang pertama adalah tadi penggunaan buhul-buhul, jampi-jampi atau rumus-rumus. Yang kedua adalah penggunaan bahan-bahan tertentu, ya, obat-obatan dan semisalnya bahan kimia untuk membuat semacam pelet atau sesuatu yang bisa merekatkan hubungan atau sebaliknya merenggangkan hubungan. Ya. Jadi tidak selalu berhubungan dengan setan. Ya, tidak selalu berhubungan dengan setan. Kadang dengan ramuan-ramuan atau dengan sesuatu yang memberikan pengaruh kepada orang yang disihir. Ya. Taib, ini cakupan sihir. Meskipun ada lagi, ya, kalau ulama lain ada yang mendefinisikan sihir dengan sesuatu yang menyihir mata. Jadi apapun yang menjadikan mata itu tertipu itu sihir. Ya, misalnya sulap. Ya, ini pulpen, Anda perhatikan pulpen ini. Tes, hilang misalnya ya. Nah, itu adalah contoh sihir juga. Tapi sihir yang dimaksud di situ adalah sihir secara pengertian yang lebih luas. Tapi bukan pembahasan kita di sini. Ya, sulap itu bagian dari sihir. Ya, sebagian ulama memasukkan sulap sebagai sihir, ya, kecepatan tangan, kemudian mentalis, ya, bisa menghipnotis orang. Itu dia, walaupun dia pakai ilmu sains, ilmu psikologi atau ilmu ilmiah lah, tidak pakai jin, itu juga termasuk bagian dari sihir. Karena sihir tadi ada yang pakai bantuan setan, ada yang tidak. Ya, yang tidak ini yang mencakup pakai obat, pakai bahan kimia, pakai ya itu di kecepatan tangan, kemudian ilmu-ilmu mental, ya, ilmu pikiran dan semisalnya. Taip. Kemudian masalah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, ya, hal lil sihri haqiqah, ya, haqiqatun aw annahu mujarrad takhil. Permasalahan yang kedua, apakah sihir itu nyata? Ya, ataukah sihir itu hanya sekedar khayalan? Sekedar sesuatu yang tidak nyata, hanya ilusi saja. Maka madhabu ahli sunnati wal jama'ati anna lissihri haqiqatan. Madhab ahli sunnah wal jama'ah, ya, madhab yang benar, adalah bahwasanya sihir itu punya hakikat, nyata. Ya, sihir itu nyata. Wa minhu ma huwa mujarradu takhyilin faqat. Namun juga ada sihir yang sekedar ilusi saja. Jadi hakikatnya itu enggak nyata, tapi hanya terlihat seolah-olah seperti sesuatu yang lain. Itu namanya khayalan atau tidak nyata. Ya. Maka ahli sunnah berpendapat, sihir itu ada yang nyata dan ada yang memang berupa khayalan. Ya. Seperti sulap-sulap dan semisalnya tadi. Ya. Wa yadullu lidzalika adillatun minha, dan yang menunjukkan hal ini adalah beberapa dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, dalam surat Al-Falaq Allah taala mengatakan, ya, aku berlindung kepada Rabb penguasa subuh dari apa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejelekan naffatsat. Naffats itu adalah jamak dari orang-orang yang apa meniup dengan memercikkan ludah, ya, jadi meniup tapi ada ludah yang keluar, itu namanya an-nafas, ya, meniup dengan meludah, itu namanya nafas. Nah, nafas itu para peniup jambi-jambi yang mengeluarkan ludahnya, ya, nafasat berarti wanita penyihir, ya. Fil uqad, dia menyihir itu dengan meniup-niup di ikatan, ya, di buhul. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala minta perlindungan, minta kita supaya berlindung dari wanita-wanita yang seperti ini, yang meniup-niup buhul. Ya, fal isti'adzatu minas sihri, ya, tadullu ala anna lahu haqiqah. Maka, ya, perintah Allah untuk beristi'adzah, untuk berlindung dari sihir, menunjukkan bahwasanya sihir itu nyata. Ya. Wa aidza qauluhu ta'ala, begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fayata'allamuna minhumā mā yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah taala mengatakan, ya, dan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Babilonia, ya, di zaman Nabi Sulaiman, mereka yata'allamuna minhumā. Ini ceritanya panjang, ya, kalau kita baca ayatnya dari awal, ya, dalam surat Al-Baqarah, wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka orang-orang Yahudi, mereka mengikuti apa yang dibacakan setan di masa Nabi Sulaiman. Di masa Nabi Sulaiman, ya, setan itu sudah punya buku sihir. Ya, buku sihir. Nah, buku sihir ini dipelajari oleh orang-orang Yahudi. Ya, maka dikatakan wattaba'u matatul syayatin 'ala mulki Sulaiman. Mereka itu hanya mengikuti apa yang dibacakan setan di masa Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir. Ya. Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Tapi setanlah yang kafir. Ya. Yu'allimuna an-nasa sihra. Kenapa mereka kafir? Karena mereka mengajarkan sihir. Ya. Yu'alimunna nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan mereka juga mengajarkan ajaran yang diturunkan oleh dua malaikat yang namanya Harut dan Marut. Ya, ada malaikat yang Allah turunkan di negeri Babilonia namanya Harut dan Marut, mereka diturunkan untuk menjadi ujian. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Dan ketika mereka ngajari orang sihir, sebelumnya mereka sudah ngasih warning, sudah memberikan peringatan. Kami ini hanya ujian bagi kalian. Ya. Kami akan mengajarkan sihir, tapi ini ujian bagi kalian. Ya. Kalau kalian mengamalkannya, kalian kafir. Ya. Sudah dikasih warning bahwa ini adalah ujian. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya ujian, kamu jangan sampai kafir dengan mengamalkan ajaran sihir ini. Maka dilanjutkan di sini, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka orang-orang pun ya belajar dari kedua malaikat tersebut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sihir yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ya, sihir sharaf tadi. Itu sihir, ya. Dua insan yang sudah menikah, sudah hidup bertahun-tahun, saling menyayangi, ya, itu tidak mudah untuk berpisah. Ya. Kalau tiba-tiba mereka saling membenci, itu ada sesuatu, dan itulah yang disebut sihir tadi. Ya, itulah sihir. Maka sihir itu nyata, ya. Maka wa ta'allumu la yakunu illa li syai'in lahu haqiqah. Ya, dan belajar sesuatu itu pasti karena sesuatu itu nyata, ya kan? Wa yata'allamuna minhuma. Mereka belajar dari Harut dan Marut. Ya, belajar itu ya pasti bahwasanya karena sihir itu nyata, bisa dipelajari, ada caranya. Ya. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa sihir itu ada, bisa dipelajari. Dan kita diminta berlindung dari sihirnya para wanita peniup buhul, ya. Kemudian wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam suhira hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala syai'a wa huwa lam yaf'alhu. Dan bukti yang ketiga dari hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau disihir, ya. Beliau disihir sampai beliau berkhayal, terbayangkan sesuatu oleh beliau, ya, annahu fa'ala syai'a, bahwasanya beliau melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Seperti misalnya saya, ya. Saya bilang ke misalnya Mas Udin gitu ya. Tadi kan saya sudah ke situ Mas gitu. Enggak pernah saya enggak pernah di atau enggak pernah ke sini ya, misalnya. Saya merasa sudah ke sana tapi kok orang-orang bilang kok enggak. Nah, seperti itulah. Ya. Merasa sudah melakukan sesuatu padahal tidak. Khayal ya, dibuat seperti itu. Dan Nabi tersihir ketika itu. Ya. Nabi disihir oleh seorang Yahudi yang namanya Labid Al-Aqsam. Nah, Labid al-Aqsam ini dia menyihir Nabi dengan memanfaatkan rambut Nabi yang tertinggal disisir. Ketika nyisir itu kan rambutnya suka tertinggal. Maka dia bisa ngambil rambutnya ini, kemudian dia ikatkan sebagai buhul untuk media sihir. Ya. Rambut Nabi ini dijadikan media sihir, disimpan di suatu sumur yang namanya sumur Dharwan. Ya. Dari mana Nabi tahu bahwasanya Labid inilah yang menyihir? Ya. Nabi diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mimpinya? Ada dua malaikat yang duduk di samping beliau, mereka bercakap-cakap, ya. Kata malaikat yang satu, "Apa yang terjadi pada orang ini?" Maksudnya apa yang terjadi pada Muhammad? Ya. Maka kata malaikat yang satunya, "Dia disihir." Siapa yang nyihir? Labid al-Aqsam. Ya. Dengan apa dia disihir? Dengan rambutnya yang dijadikan buhul. Ya. Kemudian, di mana buhulnya? Kata malaikat satu kan. Maka malaikat satu menjawab, buhulnya disimpan di satu sumur yang namanya sumur Dharwan. Ya. Udah, habis itu Rasul bangun. Ya. Rasul bangun, kemudian memerintahkan para sahabat untuk mengambil buhul yang ada di sumur tersebut. Dan ternyata ketemu. Ya. Ya, oleh Ali bin Abi Thalib diambil, ya, kemudian beliau membaca Mu'awwidzatain, membaca surat An-Nas dan juga Al-Falaq, kemudian menghancurkan buhul tersebut. Buhulnya itu disimpan di mayang kurma, ya. Kurma itu kan kalau kurma jantan itu kan ada calon bijinya itu kan tertutup pakai mayang, ya, pakai tutup mayang yang seperti kapal itu. Nah, disitulah dia disimpan. Ya, disimpan, ditaruh di sumur. Ya. Itu, dan Nabi setelah dihancurkan buhulnya, sembuh. Seperti sedia kala. Seolah-olah segar seperti habis terlepas dari ikatan. Ya, segar kembali. Ya, maka di antara hal yang bisa menyembuhkan, ya, maksudnya dengan izin Allah, ya, adalah menemukan buhul dan menghancurkan buhul sihirnya. Ya. Baik, ini beberapa bukti bahwasanya sihir itu nyata dan berpengaruh. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ar-ra'yu tsani anna sihra laisa lahu haqiqah. Bahwasanya sihir itu enggak ada hakikatnya. Tidak nyata. Wa inna ma huwa mujarratu takhyil, dan dia itu hanyalah sesuatu yang sifatnya khayalan. Ya, atau ilusi. Wa hadza huwa madhhabul Mu'tazilah. Ini adalah pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Wastadallu biqaulihi ta'ala, dan mereka berpendapat atau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ini cerita tentang siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ketika berada dengan Fir'aun, Fir'aun memanggil para penyihir-penyihirnya, ya, untuk melawan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa sudah dilatih dulu sama Allah. Ya, nanti tongkatnya ini bisa berubah jadi ular, dan seterusnya. Ya, maka ketika mereka berhadapan, ya, para penyihir ini berhadapan dengan Nabi Musa, ya, maka ditawari, ya, Nabi Musa, siapa yang mau ngelempar dulu nih sihirnya? Siapa yang mau duluan? Maka Nabi Musa mengatakan, ya, bal antum, bal alku, kalian saja yang lempar sihir kalian dulu. Maka penyihir itu pun melemparkan tali yang ular yang hakikatnya dia adalah tali, ya. Tali itu tidak pernah berubah menjadi ular. Tali ya tali. Tapi di mata semua orang, termasuk mata Nabi Musa, itu terlihat seperti ular, ya. Semua, jadi tidak hanya Nabi Musa yang disihir, karena itu yang nonton banyak. Ya, yang nonton itu banyak karena di hadapan banyak orang. Semuanya tersihir matanya bahwa itu adalah ular, ular kecil-kecil, ya. Maka Nabi Musa kemudian gantian Nabi Musa yang melemparkan tongkatnya, ya, maka dia menjadi hayatun tas'a, menjadi ular besar yang betul-betul bergerak-gerak. Dan dimakan itu tali-talinya ini, ya. Nah, maka di sini dikatakan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan, ya, mata Nabi Musa itu seolah-olah dari sihirnya para penyihir ini bahwasanya tali-tali itu bergerak-gerak seperti ular. Nah, ini berarti dalil, mereka berdalil, oh berarti ini sihir itu ya kayak gini. Ya, tidak ada hakikatnya, cuma dia bisa menjadikan mata itu melihat sesuatu yang berbeda. Ya. Ini dalil mereka. Maka wassawab, dan yang lebih tepat adalah ma'alaihi ahlus sunnati wal jamaah, yaitu pendapat ahli sunnah wal jamaah, an-nasihra lahu haqiqah. Bahwa sihir itu ada hakikatnya, ya, wa ta'thir, dan juga ada pengaruhnya, wa annahu yumrid wa rubbama yaqtul. Dan sihir itu bahkan bisa membuat sakit, bahkan bisa menjadikan seorang itu mati. Ya. Ini nyata, dan banyak kasus di sekitar kita namanya santet itu hak adanya. Ya, teman saya sendiri ngalami. Ya. Jadi apa namanya? Sakit kepala gitu ya. Tiba-tiba sini ada pakunya gitu. Ada pakunya, ada belatungnya itu, paku-paku. Ada beberapa paku lah di sini. Nah, dia sambil dirukyah, ya, dikeluarkan gitu ya. Dari mana pakunya tiba-tiba ada gitu ya. Ya, dia orang polos biasa, enggak aneh-aneh gitu. Cuman mungkin dia ya disihir ditaruh paku di situ. Ya, dan banyak kejadian seperti ini banyak ya, ada paku, ada silet, ada macam-macam di tubuh itu tiba-tiba di dalam gitu. Masuknya gimana itu ceritanya? Ya, enggak ada bekasnya wong ini tiba-tiba di dalam ya, pakunya ini. Nah, itu sihir itu nyata menyakiti dan bahkan bisa menjadikan seorang mati, sampai mati. Ada yang sampai kurus dan sampai mati ya. Wa minhu aidha ma huwa takhil, tapi ada juga sihir yang hanya sekedar ilusi. Sekedar ilusi, seperti si penyihirnya Fir'aun ini. Sihir mereka sihir ilusi. Tali itu tetap tali, tapi di mata mereka, di mata penontonnya itu adalah ular. Dia hanya ilusi saja. Maka ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah jadi ular dan makan, mereka tahu itu bukan sihir. Mereka kan pakarnya sihir. Ya. Oh, ini nggak mungkin kayu berubah hakikat menjadi ular. Ini nggak ada tukang sihir yang bisa seperti ini, nggak bisa. Ini bukan sihir. Maka mereka langsung beriman kepada Nabi Musa. Fa'ulqiya, ya, maka mereka pun ya jatuh tersungkur sajidin, sujud. tobat karena tahu kebenaran Nabi Musa. Ini adalah Nabi, beneran ini mukjizat bukan sihir. Maka mereka tobat, bahkan Fir'aun mengancam untuk menyalip mereka pun mereka enggak goyah. Karena mereka betul-betul yakin ini bukan sulap, bukan sihir. Ya. Jadi ada yang khayalan. Ya. Jadi kita meyakini dua-duanya, sihir sihir hakiki ada, sihir ilusi juga ada. Ya. Fa yukhayyalu lin-nadhir annahu dakhala an-nar. Contohnya terbayangkan kepada orang yang melihat bahwasanya dia masuk ke api. Ya, takut. Ya kan Pak, hipnotis banyak seperti itu. Tiba-tiba dia di ini adalah api gitu. Dia percaya dia itu api, ya. Au daraba nafsahu bisikin atau dia memotong tangannya dengan pisau wa nahwu dzalika dan lain sebagainya. Ya. Wa bihadza tajtami al-adillah, maka dengan ini dalil-dalil itu dapat dikompromikan. Ya, kita meyakini dua-duanya. Kalau Mu'tazilah kan enggak. Dia meyakini sihir itu hanyalah khayalan. Hanya bisa berupa khayalan. Kalau kita meyakini yang khayalan ada, yang itu juga ada, ya. Kemudian lakin hal ya. Hal yaqlubul a'yan. Apakah sihir itu sampai bisa mengubah benda? Misalnya gelas ini secara hakikat ini berubah menjadi sesuatu yang lain. Keramik ini kan bahannya keramik ya. Bahannya keramik jadi kayu gitu misalnya. Apakah sihir bisa demikian? Naqul kita katakan innahu la yaqdiru sahir ala qalbil a'yan. Bahwasanya penyihir itu tidak bisa mengubah hakikat suatu benda. Pak, misalnya berubah betul-betul berubah secara hakikat, gitu ya. Itu enggak bisa. Fa inna hadza la yaqdiru alaihi illallah. Karena tidak ada yang mampu seperti itu kecuali Allah mengubah sesuatu, ya. Jalla wa ala. Fala yaqdiru ala qalbil hajari dhahaban. Maka penyihir itu enggak akan bisa mengubah batu menjadi emas. Batu itu kan mineralnya macam-macam ya. Diubah semuanya mineralnya menjadi aurum, menjadi emas. Ya. Secara material berubah, bukan hanya pandangan mata, secara hakiki berubah. Itu enggak bisa. Ya. Waturab hadidan, atau mengubah tanah menjadi besi. Wanahu dhalika dan semisalnya. Walau kana dhalika mumkinan lakana saharah aghnan nas. Kalau itu memang bisa, maka tentu penyihir itu orang yang paling kaya. Gampang. Saya mau pengennya gelas ANB ini jadi gelas emas. Enak dong. Emas berapa gram kan? Jual. Ini saya jadikan emas. Ini saya jadikan emas. Saya jadikan emas. Bahan plastik, mau bahan besi, bahan apa, semua jadi emas. Tapi hakikatnya nggak bisa. Ya kayak kalau ada orang yang misalnya jual apa nipu ya, jadi makanan yang belatung jadi mie misalnya, atau misalnya daun-daun kok jadi uang, itu khayalan. Nanti yang berubah lagi jadi daun, ya. Nah seperti itu. Ini pendapat dari penulis. Namun ada juga ulama lain yang berpendapat bisa. Karena apa? Kalau Allah mengizinkan memang bisa. Tapi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat ini bahwasanya penyihir itu enggak bisa mengubah hakikat sesuatu. Enggak bisa mengubah hakikat sesuatu ya. Kalau bisa lakana saharah ya, lakana saharatu aghnan nas. Kalau bisa pasti mereka jadi orang paling kaya, wa kanu mulukal alam, dan pasti mereka menjadi raja dunia. Nyatanya penyihir-penyihir dukun-dukun juga cari duit juga ya. Jual alat-alat ini, kalau saya ini kalau beli ini enggak akan miskin 7 turunan. Ya dia berarti dia keturunan ketujuh gitu. Dia miskin kan. Jadi dia jual ke orang gitu kan maksudnya gitu. Nah, seperti itu ya, enggak mungkin. Ini menurut pendapat penulis dan ini saya lebih condong ke situ. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya Fir'aun as-sarfu wal ataf. Pembahasan seputar sihir sihir pemisah dan sihir perekat, ya. Asorfu sorfu rojuli amma yahwahu. Sorf artinya menjadikan seorang itu berpaling dari apa yang dia sukai, ya. Kasorfihi masalan an mahabbati zaujati. Semisal dia menjadi berpaling menjadi tidak mencintai istrinya, ya. Ila bughdiha, dari cinta menjadi benci. Ini sorf namanya. Ya, sihir pemisah yang tadi disebutkan dalam Al-Baqarah, mayufariquna bihi bainal mar'i wa zauji, ya. Sihir yang dapat memisahkan antara suami dan istri. Wal ataf, adapun ataf, ya. Atfur rajuli amala yahwahu ila mahabbatihi wa ta'alluq bihi. Sebaliknya, kalau ataf adalah menjadikan seorang itu kemudian melunak hatinya, ya. Dari apa yang dia sebenarnya tidak sukai menjadi mencintai dan menjadi punya keterikatan dengannya, tergila-gila, ya. Jadi tadinya ya awalnya itu kalau ngelihat dia nggak cantik gitu, tapi kalau si ini pakai sihir atof, ya tiba-tiba jadi cantik, tiba-tiba jadi kita pengen dekat terus dengan dia, nggak mau pisah sama dia, ya. Maka ini sihir atof dan ini hukumnya syirik, ya. Atof nama lainnya adalah tiwalah. Dan tiwalah kata Nabi SAW, inna ruqa ya, wa tamaim wa tiwalah syirkun. Ya. Rukyah-rukyah yang jampi-jampi yang enggak jelas, itu syirik. Kemudian tamimah, tamaim, jimat-jimat juga syirik. Wa tiwalah juga syirik. Tiwalah itu sebenarnya sihir, tapi untuk menyatukan suami istri sebenarnya dulunya. Tapi pakai sihir. Maka ini kata Nabi syirkun, termasuk kesyirikan. Jadi tidak boleh ya, walaupun niatnya baik, tidak boleh pakai sihir, ya sihir atof. Ya, kalau mau suami istri ya dialog atau yang lainnya, yang sebab-sebab yang syar'i, bukan sebab yang seperti ini, bukan sebab yang syirki. Taib. Selanjutnya, al-mas'alatu thalithah, ya, kufrus sahir. Masalah yang ketiga terkait dengan hukum kafirnya penyihir. Ya, apa hukumnya penyihir, apakah dia kafir atau tidak? Lil ulama fihi ra'yan. Ulama punya dua pendapat yang berbeda. Ya, ada dua pendapat dalam masalah ini. Ar-ra'yul awal, pendapat yang pertama, an-nasahira yakfur. Bahwasanya penyihir itu hukumnya kafir. Keluar dari Islam. Wa hadza qala bihi katsirun min ahli al-ilmi. Ini dikatakan oleh banyak ulama. Ya. Wahwa, dan itu adalah pendapat, ya, qaulul imami Abi Hanifata wa Malik wa Ahmad rahimahumullah. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Ahmad. Tiga dari empat imam mazhab itu berpendapat kafir mutlak. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna nasa sihra. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala membebaskan tuduhan bahwasanya Nabi Sulaiman itu mengamalkan sihir. Ya. Kata Allah, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, karena Sulaiman enggak mengajarkan sihir. Tidak mengamalkan sihir. Walakinna syayatina kafaru. Yang kafir itu setan. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihra. Mereka kafir karena mereka mengajarkan sihir. Ya. Jadi sihir kafir berdasarkan ayat ini, penyihir kafir. Fahadha yadulu ala anna sahir yakfur. Ini dalil bahwasanya penyihir itu hukumnya kafir. Ar-ra'yu tsani, ya, pendapat yang kedua, li Syafi'i rahimahullah wa huwa tafsil. Nah, kalau pendapat yang kedua ini pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, beliau mengatakan bahwasanya dalam masalah ini ada rinciannya. Penyihir itu ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Yuqalu lis-sahir. Ya. Cara membedakannya gimana? Maka ditanyakan kepada penyihir tersebut, ya. Siflana sihrok. Coba definisikan kepada kami sihirmu itu sihir yang kayak gimana? Ya. Tolong dideskripsikan sihirnya, yang sihir apa nih? Karena sihir tadi kita jelaskan ada dua jenis. Ada yang pakai jin, pakai setan, ada yang pakai obat-obatan, pakai bahan kimia, pakai yang lain-lain, ya. Maka tolong jelaskan sihirnya kamu yang model gimana. Fa in wasofa ma yujibul kufra kafara wa illa fala. Kalau ternyata sihir itulah sihir yang memang mengharuskan kekafirannya, yaitu sihir yang meminta bantuan setan, maka kafir. Wa illa fala, kalau bukan yang itu maka tidak kafir, ya. Lima warada an Aisyah radhiyallahu anhuma. Ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah annaha lam taqtul jariyatan laha saharatha. Bahwasanya Aisyah itu pernah disihir oleh budaknya sendiri. Ya, jadi budaknya ini adalah budak yang statusnya adalah mudabbar, yang nantinya akan bebas kalau tuannya mati. Jadi otomatis akan bebas kalau tuannya mati. Jadi dia pengen tuannya cepat mati. Ya, sama kayak anak pengen cepat dapat warisan, dia berusaha orang tuanya mati, misalnya seperti itu ya. Ini budak yang pengen bebas, makanya dia pengen tuan ini segera mati, maka disihir Aisyah. Ya, Aisyah disihir. Tapi tadinya Aisyah nggak tahu kalau itu budaknya yang nyihir. Ya, maka saudara-saudaranya Aisyah ini nanya ke dukun. Ya, ke dukun yang mana dia adalah orang India. Nah, orang India ini mengatakan bahwa Aisyah ini disihir, sakitnya ini sakit disihir, dan yang nyihir itu budaknya sendiri. Maka Aisyah pun nanya ke budaknya, ya, apakah engkau menyihirku? Maka kata budaknya, iya, kenapa kau menyihirku? Ya, karena saya pengen segera bebas. Maka sama Aisyah dijual budak ini ke orang Quraisy yang suka memperlakukan buruk budak-budaknya. Syukurin ya, kamu menyihir saya jual kamu ke orang yang memperlakukan buruk, ya, memperlakukan budaknya dengan perlakuan buruk. Ya, si Fulan ini terkenal kalau punya budak disia-sia, disiksa, di apalah gitu ya. Nah, ini kamu saya jual ke dia aja. Tapi tidak dibunuh sama Aisyah. Ya, dijual namun tidak dibunuh. Ini menunjukkan kata beliau ya, pendapat yang kedua menunjukkan bahwasanya berarti tidak kafir. Ya, berarti tidak kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Baihaqi dan Ibnu Hazm. Ya, dengan sanad yang sahih. Maka fa'adamu qatliha yadullu ala adami kufriha. Maka Aisyah tidak membunuh budaknya ini menunjukkan bahwasanya dia tidak kafir. Budaknya ini tidak kafir karena sihirnya. Wali annal asla baqa'ul Islam, dan karena hukum asalnya itu Islamnya adalah tetap. Ya. Kecuali sesuatu yang menjadikannya kafir. Ini pendapat Imam Syafi'i ya. Maka wa ala hadza fasihru yanqasimu ila qismain. Maka dari pemaparan ini, dari penjelasan di atas, maka sihir itu dapat dibagi menjadi dua. Al awal sih, yang jenis yang pertama ma huwa kufrun, yaitu sihir yang memang termasuk kekafiran. Wa huwa makana biwasitati syayatin, yaitu yang menggunakan perantara setan, jin, ya. Li'anna sahir yataqarrabu lisyayatin bima yuriduna minal kufri ghaliban. Karena penyihir itu, dia untuk dapat melancarkan sihirnya, dia akan mendekatkan diri kepada setan. Dia akan menuruti apa yang disyaratkan oleh setan tersebut. Biasanya adalah sesuatu yang mengharuskan dia kafir. Contoh, ya, terlepas dari dia kafir karena mendekatkan diri kepada setan, perbuatannya nuruti setan ini adalah perbuatan kufur. Contohnya adalah mengencingi Al-Quran, melumuri Al-Quran dengan najis, dengan darah haid. Ini fakta. Ya. Ada yang pernah menemukan Al-Quran, ya, halaman Al-Quran disobek, diuntel-untel, dilipat-lipat sampai bentuknya seperti rokok itu. Kemudian ternyata ujungnya itu adalah darah haid. Jadi dia dipakai untuk dilumuri darah haid. Barang Al-Quran ini. Ada yang pernah menemukan ruangan penyihir itu, ternyata di ruangan khusus itu adalah pesing banget baunya, ternyata itu tempat dia mengencingi Al-Quran. Dan lain sebagainya. Mereka pokoknya yang penting perbuatan, contohnya Al-Fatihah. Syaratnya adalah dia menulis Al-Fatihah tapi dari belakang. Ya, huruf-hurufnya dibalik semua. Ya, segala bentuk penghinaan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap Al-Quran, ya, itulah yang suka diminta oleh setan. Ya, sehingga tidak diragukan lagi dia kafir dengan hal tersebut. Maka kerjasama dengan jin kafir. Kemudian jenis yang kedua, ma huwa min kabairi dzunub. Ada yang berupa dosa besar saja, namun tidak sampai kafir. Wa huwa makana biwasitatil aqaqir wal adwiyah, yaitu yang sihir yang menggunakan ramuan dan juga obat-obatan. Ya, ini sihir yang karena dia nggak kerjasama dengan jin, Ya, mungkin ada ramuan-ramuan tertentu, ilmu-ilmu tertentu, secara sains juga bisa dipelajari, dia gunakan untuk mencelakakan orang lain, maka dosa besar. Tapi tidak sampai kafir. Ya, ini berdasarkan pendapat yang merinci penyihir. Nah, kalau pendapat pertama, sihir apapun kafir. Ya, mencelakakan orang, ya dengan baik itu dengan bantuan jin atau tidak kafir. Nah, pendapat yang kedua ini merinci. Dan saya lebih condong kepada yang kedua ini. Ya, karena sihir itu memang bermacam-macam. Kita tidak bisa samaratakan antara orang yang main jin, main setan dengan yang ya sekedar apa ya? Sihir-sihir yang kecil-kecilan seperti ya seperti pakai obat, pakai yang semisalnya ini ya. Jadi tentu berbeda. Sehingga tentu hukum dari masing-masing juga berbeda. Ini saya condong ke pendapat ini. Taib. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya, al-mas'alatul rabi'ah, qatlus sahir. Pembahasan keempat terkait dengan hukum membunuh penyihir. Ya, hukum membunuh. Kalau tadi tentang kekafirannya, yang sekarang hukum membunuh penyihir. Mas'alatu kufri sahir takhtalifu an mas'alati qatlihi. Permasalahan kafirnya penyihir itu berbeda dengan permasalahan dibunuhnya atau dihukum bunuhnya penyihir. Ar-ra'yul awal, pendapat pertama, apakah penyihir itu dihukum bunuh atau tidak? Inda Malik wa Ahmad annahu yuqtal. Ya. Menurut Imam Ahmad dan juga Imam Malik, penyihir itu harus dibunuh. Harus dibunuh secara mutlak. Ar-ra'yu tsani, pendapat yang kedua, annahu la yuqtal illa idza amila amalan yablughu bihil kufr bisihrihi. Ya. Yang kedua adalah pendapat yang kedua, dia tidak dibunuh kecuali kalau dia melakukan amalan yang sampai pada derajat kekafiran dengan sihirnya. Contohnya tadi, minta bantuan kepada jin atau melakukan amal-amal yang diminta oleh jin, nyembelih ayam, misalnya ayam nanti darahnya taruh di sini atau apa. Segala bentuk pendekatan diri kepada setan itu kafir. Ya. Rincian yang pertama. Rincian yang kedua, kalau dia enggak seperti itu ya dia tidak dibunuh. Wassawab, dan yang lebih tepat menurut penulis di sini adalah annahu yuqtalu mutlaqo. Ya. Menurut dia, menurut penulis ini Syekh Khalid Al-Musyaiki, pendapat yang lebih tepat dia dibunuh secara mutlak. Mau dia sampai derajat kekafiran ataukah? Tidak, ya. Sawa'an qulna inna sihrahu kufrun au innahu ya min kabairi dzunub. Baik itu sihirnya sampai pada derajat kekafiran atau sihirnya hanya sekedar dosa besar yang mana dia tidak kafir. Ya, jadi ya tadi kalau kita pun merinci ya, merinci hukum kekafiran tadi, kan ada yang kafir, ada yang dosa besar. Ya, tapi kalau terkait dengan hukum membunuhnya, maka menurut pendapat yang dipilih oleh penulis ini, kalaupun dia tidak kafir, tetap dibunuh. Karena apa? Dia berbahaya. Ya. Ketika dia tobat, itu dia belum tentu tidak akan mengamalkan sihirnya. Karena ilmu sihirnya itu nggak akan hilang. Ya. Kecuali dia dibuat hilang ingatan, nggak bisa sihir lagi. Ya. Itu beda cerita. Ya. Tapi nyatanya orang kalau cuma bertobat, ilmu sihirnya itu masih ada di dia. Sehingga hukumnya adalah dibunuh secara mutlak. Ini bahaya nih. Ya. Waqad warada an Jundub radhiyallahu anhu 'inda Tirmidzi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya haddus sahir darbuhu bisayf. Ya, Jundub radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam riwayat Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hukuman had. Hukuman had ini berarti hukuman yang ditetapkan bagi penyihir adalah dia dipenggal lehernya. Ya, dikeluarkan oleh Tirmidzi, lakinnahu dhaif, tapi sayangnya hadis ini dhaif. Tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah. Wa kadzalika hadis ya bacalah ya hadis bacalah yang mengatakan ya atana kitabu Umar qabla mautihi bisanatin. Ya, datang kepada kami surat dari Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal, setahun sebelum beliau meninggal. An yaqtulu kullasahir. Isi dari surat tersebut adalah bunuhlah semua penyihir. Ya. Faqatalna thalatha sawahir. Maka kami pun membunuh 3 penyihir. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, lakin lafdhah an-naqtulu kulla sahir fi musnad Imam Ahmad wa laysat fil Bukhari. Tapi riwayat atau kalimat untuk membunuh semua penyihir itu bukan di Sahih Bukhari tapi di Musnad Imam Ahmad, ya. Wa warada an Hafsah radhiyallahu anha annaha qatalat jariyatan laha saharatha akhrajahu Malik fil Muwatta wa hadha huwa shawab. Dan diriwayatkan juga dari Hafsah radhiyallahu anha, ya, Hafsah bintu Umar, bahwasanya dia membunuh, dia menghukum bunuh budak perempuan yang menyihirnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan inilah yang benar. Jadi pendapat yang dipilih oleh penulis inilah, penyihir itu dibunuh secara mutlak, baik itu kafir maupun sekedar dosa besar, ya. Kenapa? Karena bahaya tadi. Ya, karena bahaya. Taib. Kemudian masalah selanjutnya, al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, ya, halus sihir. Bagaimana cara melepaskan diri dari sihir? Ya. Maka halus sihir anil mashhuri qassamahul ulama ila qismain. Membebaskan sihir dari orang yang disihir, maka para ulama membagi menjadi 2 hukum. Ada 2 hukum di sini. Tergantung dari cara dia membebaskan dari sihirnya itu dengan cara apa. Al-awwal, cara yang pertama, ayyakuna dzalika bil Qur'an wal ad'iyah wal qiraat al mubahah. Yang pertama, kalau dia menghilangkan sihir itu dengan cara membaca Al-Qur'an atau membaca doa-doa atau membaca sesuatu yang mubah, bukan yang haram-haram, bukan yang enggak jelas, fa hadza jaizun, maka ini boleh. Wala ba'sa bihi, dan juga tidak masalah, li'umumat al-adillah ad-dalah ala ar-ruqyah, berdasarkan keumuman bolehnya ruqyah. Ruqyah itu kan obat, ya kan, obat untuk ya sakit apapun, sakit jasmani maupun sakit rohani ataupun yang terkait dengan sihir. Kalau sekarang kan ruqyah itu identik dengan ngobati sihir. Padahal kita jelaskan di pertemuan yang lalu, obat itu salah satunya adalah ruqyah. Ya. Nah, maka kalau ruqyah boleh buat ngobati, ya berarti menghilangkan sihir dengan ruqyah juga boleh. Qaqauli sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma'alam takun syirkan. Kata Nabi SAW, ruqyah itu boleh selama tidak syirik. Diriwayatkan oleh Muslim, dan juga sabda Nabi SAW, la ruqyata illa, ya, afan, la ruqyata illa min ainin au ya humah, ya, tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan penyakit sengatan binatang berbisa. Ini boleh kalau ain sihir, ya, kena racun kena bisa ular, misalnya bisa kalajengking, boleh di ruqyah, ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzila alayya al-lailah suratan lam yuta'awwad bi mithlihima. Pernah satu malam aku diwahyukan 2 surat. Ya, 2 surat lam yuta'awwad bi mithliha. Tidak ada surat yang perlindungannya itu seperti keduanya. Ya. Tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat berlindung kecuali yang semisal dengan 2 surat tersebut, yaitu apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ya, jadi meruqyah dengan doa biasa boleh, dengan muawwidzatain boleh, Al-Fatihah boleh, Al-Baqarah 102 juga boleh, doa-doa yang lain juga boleh. Doa yang dicontohkan Nabi, ya, Rabbannas adzhibil bas, ya. Yang lain macam-macam boleh. Ya, menghilangkan sihir dengan seperti itu. Ya. Wa kal ma'thur anhu sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil marid, rabbana alladhi bisama'i taqaddasa ismuk. Ya, sebagaimana juga diriwayatkan bahwa Nabi pernah meruqyah orang yang sakit dengan berdoa, ya Allah yang ada di langit, yang Maha suci namanya, Maha suci namamu. Ya, itu salah satu doa Nabi SAW ketika meruqyah, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk jenis yang kedua, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir, ya, itu akan kita bahas insya Allah Ta'ala di pertemuan mendatang, ya, hukum membebaskan sihir dengan sihir, ya, membebaskan ilmu hitam dengan ilmu putih, ya. Ini bukan ilmu biru, bukan ilmu yang lain, ya, tapi membebaskan sihir dengan sihir, ya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di samping dengan rutin mengamalkan zikir pagi dan sore, apakah ada cara lain untuk terhindar dari sihir ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya. Yang paling penting adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena tawakal itu adalah kekuatan yang tidak tertandingi. Ya. Dalam salah satu zikir sore atau zikir pagi yang kita baca kan ada kalimat ya bi rahmatika astaghits aslih ni sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku bersandar pada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Jadikanlah aku itu bersandar senantiasa kepadamu ya Allah. Hatinya terpaut kepada Allah. Ya, dia yakin Allah akan melindunginya. Jadi kalau zikir itu kan kadang orang itu hanya berupa amalan lahiriah ya, amalan bacaan. Dia mungkin kadang nggak tahu maknanya, mungkin hatinya juga kurang bisa menghayati isinya. Ya, tapi itu penting. Tapi yang penting juga adalah hati kita itu tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka siapa yang menggantungkan kepada sesuatu, dia akan jadikan, Allah akan jadikan dia bergantung dengannya. Kalau kita bergantung kepada Allah, Allah akan melindungi kita. Tapi kalau kita bergantung kepada jimat, maka ya, kita dijadikan bergantung kepada jimat. Kalau kita bergantung pada diri sendiri, Allah akan jadikan kita dibiarkan sendiri. Ya, maka pertama tawakal kepada Allah dikuatkan. Yakin bahwasanya Allah akan melindungi. Ini amalan hati soalnya. Amalan hati, ya, keyakinan. Kemudian yang kedua, ya, baca Quran. Ya, baca Quran terutama surat Al-Baqarah. Tapi enggak harus kemudian setiap hari Al-Baqarah, tidak. Ya. Tapi baca aja Quran. Nanti kan sampai khatam Al-Baqarah lagi kan gitu ya. Baqarah lagi, nanti khatam Al-Baqarah lagi. Tidak harus kemudian harus Al-Baqarah setiap hari, enggak. Al-Quran secara umum itu adalah benteng. Ya. Secara umum adalah benteng. Namun setan akan lari di rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Itu salah satu di antara sebab yang Allah jadikan sebagai sebab untuk melindungi dari sihir. Ya, baca Quran. Kemudian apalagi ya? Ya, jangan sampai hati kita kosong. Ya, setan sihir itu mudah masuk kalau hati kosong. Hati kosong itu apa? Ngelamun ya, mikirin apa, stres, gundah, kemudian makanya banyak sihir yang masuk dari yang seperti itu. Sihir itu mudah masuk kalau hatinya kosong. Maka isilah dengan ya mengingat Allah, zikir ya. Dan seterusnya. Ya paling itu saja yang mungkin bisa saya sarankan. Tiga itu sudah cukup berat sih. Tawakal, kemudian jangan sampai hatinya kosong, dan juga baca Quran, lindungi rumah kita. Ya, rumah kita jangan dikasih gambar-gambar, jangan dipajang foto. Ya, itu tempat setan soalnya. Jadi kalau kita mau betul-betul mengambil wiqayah, mengambil perlindungan, maka ya lakukan sebab-sebabnya diantaranya tadi. Ya, membaca Quran dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, apakah kita bisa membedakan penyakit yang berasal dari sihir atau bukan, dan bagaimanakah caranya? Ya, seringkali tidak bisa, tapi kadang bisa. Saya tidak akan mengatakan mutlak bisa. Ya, tapi umumnya kalau penyakit itu sudah tidak diketahui sebabnya dari sisi medis, itu kemungkinan sihir. Ya, kemungkinan sihir. Misalnya ya tadi tiba-tiba sakit kurus ya. Terus dokter tuh enggak nemu, dengan ilmu yang sudah ada sekarang, kecanggihan teknologi bisa mengetahui virus, bahkan varian virus yang kita tahu ada Omicron, Beta, apa segala macam, aja tahu sampai segitunya ya. Bakteri ada berbagai macam varian bakteri, positif, negatif. Dokter sampai nggak bisa menentukan ini kemungkinannya sihir. Kemungkinannya sihir, ya. Ya tadi ya, tapi kita ya dalam artian ketika seorang sakit nggak bisa langsung kemudian pasti sihir atau pasti ini, ya harus dicek dulu makanya, ya. Biasanya seperti itu, yang berupa sihir adalah sesuatu yang tidak bisa dideteksi sumbernya. Makanya namanya sihir itu apa tadi? Makhofia walatufa sababuhu. Yang sebabnya itu samar, nggak diketahui, tiba-tiba sakit, sakitnya dari mana juga nggak tahu, nah, itu ya. Makanya ciri-cirinya adalah tidak diketahui sebabnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, apakah jin nasab itu juga termasuk sihir? Dan apakah buhul sihir bisa ditemukan oleh manusia biasa atau orang awam, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, pertama terkait dengan jin nasab, ya ini juga banyak kisahnya ya. Jadi dulunya mungkin orang apa nenek moyangnya, mbahnya atau bapaknya itu dia memang kerjasama dengan dukun atau jin, ya. Yang itu kemudian berkonsekuensi, salah satu konsekuensi yang harus dibayar adalah jin itu akan menyertai anak-anaknya, sehingga nanti anaknya itu ada yang indigo. Indigo itu apa? Dia bisa melihat jin, melihat setan. Yang kata orang itu anugerah, sebenarnya itu gangguan jin. Biasanya salah satu sebabnya itu jin nasab. Jadi jin yang turun-temurun dari perjanjian atau kontrak atau ya efek dari kerjasama dia dengan jin dari leluhurnya atau nenek moyangnya atau mungkin kakeknya atau bapaknya. Sehingga ke situ, sampai ke anaknya dan seterusnya. Ya. Ini banyak yang telah mengalami, salah satu teman saya juga seperti itu, anaknya diganggu. Anaknya diganggu, benar-benar diganggu. Ya. Ketika sholat dia dibenamkan gini terus, ya. Enggak sulit untuk, pokoknya dibuat sesak, diganggu terus lah. Sholat loh bisa diganggu. Sholat kemudian macam-macam ya, gangguannya macam-macam. Itu ternyata setelah diselidiki memang kakeknya itu ya ada amalan-amalan seperti itu. Entah itu pesugihan, entah itu apa gitu. Pokoknya main jin. Nah maka ya ruqyah insya Allah ta'ala dengan izin Allah bisa bebas. Ya. Itu bukan suatu kutukan yang akan selamanya, tapi bisa bebas biiznillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Apakah buhul sihir bisa ditemukan orang awam? Bisa, ya. Bisa, terkadang begini. Ya, buhul itu kadang kita minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada beberapa yang memang dia diberi petunjuk. Entah itu melalui mimpi, entah itu punya feeling aja gitu. Dia punya feeling buhulnya di sana gitu. Ternyata setelah digali benar ketemu. Ya. Maka mohonlah kepada Allah supaya bisa menemukan buhul ketika dia yakin dia disihir. Ya, dengan buhul-buhul maka coba dia tadi minta kepada Allah supaya Allah menunjukkan buhulnya. Ya walaupun tentu atas kehendak Allah apakah Allah akan memberinya petunjuk ataukah tidak. Tapi berdoa saja kepada Allah supaya Allah tunjukkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Ustaz, apakah jika kita menonton acara di televisi atau media sosial yang mengundang seorang dukun, apakah kita termasuk juga mendatangi dukun tersebut? Tergantung dari tujuannya. Ya. Ada ulama yang merinci tujuannya apa. Ya, nontonnya itu buat apa, gitu ya. Kalau nonton untuk membantah, maka semoga tidak masalah. Nonton dalam artian pengen tahu dukun ini ngakunya ngaku apa sih, sehingga nanti bisa kita bantah. Ya, dia ngaku apa sih, dia ngaku kebal kayak ngaku apa. Sehingga kita nanti bisa bantah, kebal itu dalam Islam itu nggak ada. Kalaupun ada itu bantuan jin, dan minta bantuan jin itu kafir. Nah, seperti itu tujuan kita. Tapi kalau untuk senang-senang saja nggak boleh. Ya, nggak boleh melihat keajaiban dukun tersebut, kepintarannya dalam melakukan sihir, nggak boleh, haram. Ya. Maka kalau tujuannya hanya seperti itu haram, tapi kalau tujuannya untuk apa namanya membantahnya maka insyaallah taala boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan akhir dari bab ini di pertemuan mendatang tentang melawan sihir dengan sihir ya. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.